وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا أجر للعالمين وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون Berapa banyak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka lewati, yang datang kepada mereka menunjukkan tentang tauhidullah, tetapi mereka malah berpaling dari Allah. Wa ma hadza in wujida minhum ba'dul iman fala. Bersamaan dengan itu, taruhlah kalau seandainya dari mereka muncul keimanan, fala yu'minun, mereka tidak akan beriman. Aktsaruhum billah illahum musyrikun. Kebanyakan mereka melainkan musyrik. Kebanyakan dari mereka dari manusia melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum wa in aqarru bi rububiyyatillah ta'ala, maka mereka walaupun menetapkan rububiyah milik Allah, dialah Allah yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, seluruh perkara, tetap saja mereka melakukan kesyirikan di dalam uluhiyah wa tauhiduh. Fahaulah illa dina wasulina hadil hal lam yaku alihim illa an yahilla bihimul azab. Keadaan mereka-mereka yang seperti ini, maka tidak akan lama lagi Allah Subhanahu wa ta'ala ratakan terhadap mereka azab. Wayafjahumul iqab wahum aminun. Datanglah siksaan Allah dalam keadaan mereka merasa aman. Afa aminu makrallah, fala ya'man makrallah illa al-qawmul khasirun. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah, au ta'tiyahum as-sa'ah baghtatan wahum la yash'urun. Apakah mereka merasa aman? Al-fa'iluna li tilkal af'al, mereka-mereka yang melakukan perbuatan itu, dari kesyirikan, berpaling dari Allah. Apakah mereka merasa aman? Akan datang menyeluruh azab Allah kepada mereka. Azabun yakshahum wa ya'ammuhum wa yasta'siruhum. Azab yang menyeluruh, yang menghancurkan seluruhnya. Au ta'tiyahum sa'atu baghtatan, datang kepada mereka hari kiamat dalam keadaan tiba-tiba. Wahum la yash'urun, mereka tidak merasa. Innahum qad istawjabu lidhalik, karena sungguhnya mereka telah melakukan hal-hal yang mewajibkan mendatangkan azab. Falyatubu ilallah, maka hendaknya mereka bertaubat, bersegera taubat kepada Allah. Wa yatruku ma yakunu sababan fi iqabihim, juga bersegera meninggalkan sebab-sebab yang mendatangkan siksaan Allah kepada mereka. Wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah.